تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية ومشيئته وصماديته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقاؤه وأزليته وأبديته ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم عليه السلام بيده. قصبك وخلق آدم عليه السلام بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal-Jahmiyah, buah karya Imam Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Ayyub, yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Dan kita masih dalam penjelasan perkataan Muhammad Abul Abbas Ibn Suraij radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ulama dari Madhab Syafi'i rahimahullah, sebagaimana nukil oleh Abul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zinjani dalam kitabnya Jawabatul Masail. Beliau menceritakan kepada kita tentang bagaimana seyogianya i'tiqad Ahlussunnah terhadap Allah, yang intinya kita hanya membenarkan apa yang Allah benarkan berupa nama-namanya maupun sifat-sifatnya, menetapkan bagi Allah apa-apa yang ditetapkan berupa nama-namanya maupun sifat-sifatnya, dan menafikan atau menolak bagi Allah apa-apa yang dia nafikan bagi dirinya, ya, yang terdapat dalam kitabnya atau yang dijelaskan melalui lisan Rasulnya. Inilah kaidah dalam memahami asma wa sifat. Apa yang Allah tetapkan tentang dirinya berupa nama-namanya, sifat-sifatnya, tetapkan. Apa yang dia nafikan dari dirinya, kita nafikan. Misalnya Allah menafikan dari dirinya sifat tidur, sifat mengantuk, kita pun menafikan Allah tidak tidur, tidak pula mengantuk. Kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah tertimpa rasa mengantuk ataupun tidur. Sinatun maknanya adalah an-naumul khafif, tidur yang ringan namanya sinah. Allah menafikan dari dirinya lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tak pernah lupa. Maka kita katakan Allah tidak punya sifat lupa. Allah menafikan dari dirinya sifat zulm, az-zulmu. Dia tak pernah menzalimi hamba. Kita menafikan juga. Wa ma ana bidh-dhallamin lil-'abid. Ya, wa ma ana bidh-dhallamin lil-'abid. Aku tak pernah menzalimi hamba-hamba. Dan nabinya mengatakan dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, hamba-hambaku aku mengharamkan atas diriku berbuat kezaliman, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Allah menafikan dari dirinya sifat letih. Ya, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma masana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Orang-orang Nasara mengatakan Allah menciptakan, dan orang Yahudi, bumi dan langit dalam 6 masa, kemudian Allah letih sehingga istirahat pada hari ketujuh. Maka Allah menafikan dalam ayat ini. Dia mengatakan kami menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Wa ma masana min lughub, kami tak pernah ditimpa rasa lelah. Banyak sifat-sifat Allah nafikan. Dan segala macam sifat kurang bagi makhluk, maka dia akan menjadi sifat yang kurang pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita mengimani seluruhnya yang datang dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah, dengan meyakini bahwasanya segala macam bentuk nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah dapat dengan nama-nama dan sifat makhluk. Walaupun terkadang ada kesamaan dari sisi nama, tapi berbeda dari sisi hakikat. Ya, apapun sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada pada makhluk kesamaan berupa nama-nama, tapi kita yakin tak akan mungkin sama hakikatnya. Allah mendengar, kita pun mendengar. Tak sama pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Dia mendengar semua bahasa, ya, dalam satu waktu. Berjuta hamba-hamba yang berdoa, bermunajat kepadanya, dia mendengar seluruhnya. Tak pernah tertukar antara satu dengan yang lain. Dia mendengar segala sesuatu. Ilmunya pun tak sama dengan ilmu kita, walaupun sama-sama namanya ilmu. Karena zatnya tak sama dengan kita, maka sifatnya pun tak sama dengan kita. Walaupun ada kesamaan nama-nama, itu hanyalah merupakan kesamaan secara bahasa, tapi hakikatnya tak pernah sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Wa ya'lamus sirra wa akhfa. Di antara tafsir akhfa, Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Bahkan Allah mengetahui apa yang belum lagi terdetak di hati kita pun Allah sudah mengetahuinya. Inilah makna wa akhfa. Belum lagi terdetak, Allah sudah mengetahuinya. Ya, alimun ya bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail, dengan rincian. Kita yang dalam diri kita saja pun kita tak tahu berapa jumlah rambut, tak tahu berapa jumlah bulu-bulu yang tumbuh di tangan kita, tak tahu. Allah mengetahui. Orang yang berkutu tak tahu berapa jumlah kutunya, subhanallah, padahal bersama dirinya. Bahkan yang paling krusial, ruh bersamanya, dia pun tak tahu bagaimana ruh. Jadi itu dalam menyipati nama-nama Allah SWT, sifat-sifatnya, kita mengimani dengan meyakini tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Ya, laisa kamitsli syai'un. Dengan tidak menolak sifat-sifat tersebut, namanya ta'til. Sebagaimana sikap ahlul kalam yang banyak menolak sifat Allah, yang tak masuk di akal mereka, keterangan dari Allah tentang dirinya mereka tolak. Ahlul kalam, ya, mereka menolak Allah memiliki sifat datang hari kiamat. Kata mereka, tak mungkin Allah datang, tak mungkin Allah turun, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras, tak mungkin Allah punya tangan dua, tak mungkin Allah punya mata, tak mungkin. Semua mereka tolak. Ahlul kalam, namanya ta'til. Ta'til adalah menolak sifat-sifat Allah yang datang. Yang datang dari Allah ditolak mereka. Mengapa mereka menolaknya? Jawabannya, karena mereka sebelum menta'til ini, sebelum menolak, mereka membayangkan Allah sama dengan makhluk, namanya tamthil atau tashbih. Kata mereka, kalau Allah turun berarti Allah SWT sama dengan makhluk baharu. Karena turun adalah konsekuensinya pindah dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau begitu Allah sama dengan makhluk, karena itulah Allah tak mungkin turun. Ini kerja mereka. Mereka membayangkan Allah seperti makhluk turun. Padahal subhanallah, turunnya makhluk saja berbeda-beda satu sama lain. Bagaimana dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala? Turunnya malaikat-malaikat tak sama dengan turunnya burung-burung, tak sama dengan turunnya pesawat, tak sama dengan turunnya kita. Turun kita pun dari tangga berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang merangkak dan seterusnya. Bagaimana mereka membayangkan Allah seperti makhluk, akhirnya mereka tolak. Ya, ahlu ta'til, orang-orang yang menolak sifat Allah, mereka tak berani menolaknya sebelum mereka membayangkan Allah SWT seperti makhluk. Kata mereka, kalau Allah punya dua tangan, tak masuk akal. Ya, ini sifat makhluk. Al-jariha, berarti Allah terdiri pada bagian-bagian, ajza, kata mereka. Ya, ini sifat makhluk. Akhirnya orang-orang ahlu kalam menyembah Tuhan yang tidak ada ujungnya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Ini mereka mendefinisikan Allah Sementara Allah menyebutkan dalam ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Jadi kita mengatakan bersemayam di atas arasy-Nya bukan berarti Allah diliputi oleh arasy. Diliputi oleh tempat. Allah tak butuh arasy. Sebelum arasy ada, Allah sudah ada. Allah tak butuh tempat. Dengan pengertian, ya ini diliputi oleh arasy. Subhanallah. Ini keyakinan kita ahlu sunnah. Jadi orang-orang ahlu kalam ini berangkat kepada ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Sebelumnya mereka singgah terlebih dahulu di stasiun yang bernama tasbih atau tamthil. Diserupakannya dulu. Akhirnya, tak mungkinlah Allah seperti ini. Mereka tolak. Banyak ayat yang mereka tolak. Ya. Serupakan dengan makhluk ketika enggak mungkinlah Allah seperti ini, berarti seperti makhluk karena diserupakannya terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Kenapa tak sama? Karena zatnya Allah tak sama dengan zatnya makhluk. Kok imani apa dikatakan nabimu? Selesai. Dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala tak pernah di bawah makhluk. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala dalam makhluk. Tak pernah selama-lamanya makhluk dalam Allah. Antara keduanya terpisah. Jadi bagaimana turunnya? Jangan kau tanya bagaimana. Tak boleh bertanya bagaimana. Karena Nabi tak bertanya Allah bagaimana kau turun seperti 3 malam terakhir. Nabi tidak bertanya. Nabi diam, kau diam. Dia mengatakan turun seperti 3 malam terakhir ke langit dunia itu nabimu. Dan hadisnya sahih. Tak mungkin Nabi berdusta. Yang mengatakan datang di hari kiamat itu Allah Tuhanmu, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhanmu untuk menyidang manusia di hari kiamat dan malaikat datang bersaf-saf. Yang mengatakan datang itu Tuhanmu, mengapa kau tolak dia datang? Bayangan mereka datang itu kan konsekuensinya berarti Allah Subhanahu wa taala itu menyelisih yani mukhalafatul hawadis, sifat Allah kata mereka. Ini yang kita hafalkan sejak kecil. Sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, keempat. Mukhalafatul hawadisi. Ini mereka yang buat sendiri sifat Allah, bukan Allah. Apa kata mereka? Ciri-ciri Allah Tuhan adalah menyelisihi yang baharu. Kalau yang namanya datang, itu sifat makhluk. Berarti satu tempat ke tempat lain, itu datangnya makhluk. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Kita akan menjelaskan sifat-sifat disebutkan oleh beliau di sini, ya, Abdul Abbas Ibnu Surayt radhiyallahu anhu rahimahullah. Ya. Selama memang keterangannya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqat al-atsbat, kita terima. Dengan tidak menyerupakan dan tidak menolak, dengan tidak menyimpangkan namanya tahrif. Dengan tidak bertanya bagaimana namanya takyif. Ya. Maka di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam hadis-hadis beliau, hadis-hadis Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam banyak dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Pada pekan lalu kita sebutkan beberapa sifat seperti al-fauqiyah, Allah selama-lamanya di atas. Al-fauqiyah dari kata-kata fauqa. Meski Allah turun ke langit di dunia, jangan pernah kau bayangkan Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh langit kedua, ketiga, keempat, tidak mustahil. Karena dia selama-lamanya di atas. Jadi Ustaz, bagaimana turunnya? Jangan tanyakan bagaimana. Allah yang mengatakan dia itu di atas, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dia yang perkasa di atas semua hamba-hambanya. Bukan di mana-mana dengan zatnya. Ya. Kata Allah tentang malaikat, ya khafuna rabbahum min fauqihim, mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka. Di atas, bahasa Arabnya fis sama, di atas. As sama bermakna ulu, atas. Amin tum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di atas? Kata mereka, Ustaz, kalau Allah di atas berarti Allah ada dalam satu jihad. Jihad ciptaan Allah, ada atas, ada bawah, ada tengah. Itu jihad bagimu, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tak ada jihad. Bagi kita ada siang malam, bagi Allah tak ada siang malam. Bagi kita. Ini pun karena kita di dalam planet bumi aja ada siang malam. Kalau mungkin ke tempat yang lain, planet lain, wallahu a'lam, saya belum pernah pula ke sana. Subhanallah. Seperti sifat al-fauqiyah. Ya. Tabliau kal-fauqiyah wa nafs, sifat jiwa, kata Allah SWT tentang Nabi Isa di hari kiamat. Isa berkata tentang Allah, ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi, ya Allah, engkau tahu apa dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika, aku tak tahu apa dalam dirimu. Menunjukkan Allah memiliki sifat nafs, diri. Tak sama diri Allah dengan diri makhluk. Ya, wal yadain, dua tangan. Ya, dari mana kita tahu? Dalam Quran. Ma manaka antas lima khalaqtu biyadaya. Mengapa engkau enggan iblis sujud dengan makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku? Biyadaya. Ya, biyadaya artinya dengan dua tanganku. Allah menafikan kaum Yahudi yang mengatakan Allah itu kikir. Qalatil Yahudu yadullahi maghlulatun. Berkata Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Maknanya Allah itu kikir, tak mau berinfak. Kata Allah, ghullat aydihim. Tangan mereka yang terbelenggu, Yahudi itu yang kikir. Riba itu dari mereka berasal karena kikirnya, tamaknya mereka. Bal yadahu, tapi kedua tangannya mabusu totan, terbentang. Yang mengatakan dua tangan Allah. Imani wal yadain was sama wal basar, sifat mendengar, melihat, wal kalam, berkata-kata, wal ain, melihat. Sudah kita jelaskan sebagiannya. Allah melihat kita. Kata Allah kepada Nuh, fasna'il fulka bi wahyin bi a'yunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu wa hayna, buatlah bahtera tersebut dengan penglihatan mata-mata kami. Bi a'yunina. Ar-Razi mengatakan kalau ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Quran, akan muncullah Allah yang sangat mengerikan, kata Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Dan Ar-Razi yang satu itu. Ar-Razi akan muncul Allah yang mengerikan, kata dia. Karena memang dia mencerna Allah dengan akalnya. Ya, kata dia, ini bi a'yunina, dengan mata-mata kami, kata Allah. Berarti Allah punya banyak mata, kata dia. Subhanallah. Karena kekurangan ilmunya tentang hal ini. Bahwasanya kita boleh menisbatkan kepada diri kita kata-kata kita, walaupun kita sendiri. Ini saya nih, saya ngomong tentang diri saya sendiri, saya katakan kita. Ya, demikian juga menisbatkan mata kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Bi ayunina, bukan berarti Allah memiliki mata yang banyak. Al-Sunnah mengatakan Allah memiliki dua mata yang sempurna bagi Allah. Memang Allah tak pernah terangkan secara eksplisit Allah memiliki dua mata, tapi dari mafhum, pemahaman, ketika Rasulullah mengatakan tentang Dajjal turun di bumi, Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Tuhan kalian itu bukan matanya picak sebelah. Berarti kalau bukan picak sebelah, berarti sempurna matanya. Sebagian orang menganggap Dajjal itu mata satu. Tak pernah Nabi mengatakan Dajjal itu matanya satu. Dia matanya dua. Tapi satu tak bekerja, yang sebelah kanan. Ya. Subhanallah. Kalau andai kata Tuhan Allah bukan seperti Dajjal yang awar, matanya hanya satu yang berfungsi, berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna. Ya, manhaj Ahlus Sunnah Jamaah. Ya. Banyak subhat-subhat mereka. Di antaranya lagi kata beliau, sifat al-ain wan nazar, melihat, ya. Al-iradah. Ya, Allah SWT memiliki sifat iradah, kehendak. Baik iradah kauniyah, kehendak sifatnya umum mencakup segala hal, baik yang tidak diridhai, seperti Allah berkehendak agar semua manusia tak beriman, tapi beriman sebagian, kafir sebagian. Itu iradah. Namanya iradah kauniyah. Ataupun iradah syar'iyah, kehendak Allah ridhai seperti iman. Allah berkehendak, ya, orang-orang beriman dan dia ridhai keiman tersebut. Tapi tidak semua hamba-hambanya diciptakan beriman. Al-iradah, al-ridha, sifat ridha bagi Allah. Allah ridha. Allah meridhai hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya meridhai Allah tabaraka ta'ala. Dalam surah Al-Bayyinah, ketika Allah menceritakan tentang sifat orang-orang beriman, radhiyallahu anhum, waradu anhu. Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Coba kau cari dalam sifat 20, ada enggak sifat ridha? Tak ketemu. Ini semua banyak tak ketemu. Ini sama basar, okey mereka. Kuih, tapi ridha enggak ada. Kenapa kata mereka mustahil Allah punya sifat ridha? Itu bukan ridha maknanya. Ridha itu sifat makhluk. Ya. Demikian juga sifat ghadab, murka. Kata mereka mustahil Allah punya sifat murka. Itu sifat makhluk. Allah enggak punya sifat murka. Padahal Quran menyebutkan. Alam taro ilal ladina tawallu qawman. Tidak akan kembali kepada satu kaum yang memberikan loyalnya kepada satu kaum kafir. Alam tarilani tawallau qawman ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Allah yang mengatakan dirinya murka. Kata ahlu kalam, tidak mungkin Allah punya sifat murka. Jadi apa maknanya? Kata mereka bukan murka, tapi iradatul intiqam, berkehendak untuk membalas. Kehendak. Kita katakan, kenapa kau payah membalik-balikkan ya, ghadab, sifat murka dengan berkehendak untuk membalas. Ya, kenapa kau tolak sifat murka? Murka itu sifat makhluk. Ya. Kita katakan kalau begitu, kehendak juga sifat makhluk. Karena makhluk juga punya sifat kehendak. Mereka akan menafik, mereka katakan, iya makhluk punya sifat kehendak, tapi berbeda kehendak makhluk dengan kehendak Allah, kata mereka. Kita katakan, ya kau katakan pula hal yang serupa. Allah punya sifat murka, marah. Sebagaimana manusia punya sifat murka, tapi tak sama murka Allah dengan murka manusia. Selesai. Kemudian kata beliau, ya, wal ghadab wal mahabbah, sifat cinta, wal karaha, sifat benci, saya sudah sebutkan sebagian besarnya kemarin. Wal inayah, Allah SWT menjaga hamba-hambanya, ya, memperhatikan mereka. Ya, wal qurb wal bu'd, Allah memiliki sifat dekat dengan hamba-hambanya, dengan ilmunya, pendengarannya, kekuasaannya. Wal bu'd, Allah SWT memiliki yakni sifat al-bu'd dalam pengertian dia jauh di atas arasnya, zatnya, tapi senantiasa menyertai hamba, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya. Wasukhtu wal istihya, ya, sifat murka, sifat malu, ad-dunu, sifat dekat. Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan. Taqaba qausaini aw adna, contohnya dia lebih dekat daripada satu tombak atau lebih dua tombak ataupun satu tombak. Wasu'udul kalam at-tayyib ilaihi, Allah disifati naik kepadanya semua kalimat yang baik-baik. Wal kalimut tayyib wal kalim, kata Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Karim, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya lah naik semua kalimat yang baik-baik. Ya, wal amalus salih yarfa'u, kepada Allah SWT diangkat segala amal-amal saleh. Wa urujul malaikah, Allah disifati dengan naiknya malaikat-malaikat kepadanya. Waruh dan Jibril, ta'arujul malaikatu waruh ilaih, kata Allah dalam surat Ma'arij. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril dalam hitungan yang kalau kalian hitung dengan hitungan dunia 50 ribu tahun. Wanuzul Quran minhu, disifati Allah dengan turunnya Quran daripadanya. Allah mengatakan tentang Al-Quran, tanzilun min rabbil alamin, turun Quran ini daripada Allah Tuhan semesta alam. Wanida'uhu al-anbiya, juga disifati dengan menyuruh para nabi. Allah menyuruh para nabi-nabinya, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, ya Yahya khudh al-kitaba biquwa, wa Yahya ambillah kitab ini dengan kuat. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam, wahai Zakaria. Allah menyeru mereka. Tapi kalau kau perhatikan semua nabi-nabi, Allah seru dengan namanya langsung. Berbeda dengan Nabi Muhammad, Allah menyeru nabi kita dengan kata-kata, ya ayyuhar rasulu. Ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Semua nabi-nabi Allah panggil dengan namanya kontan. Ya Yahya, ya Zakaria, ya Adam, tapi ketika nabi kita, ya ayyuhar rasul, menunjukkan betapa agungnya kedudukan nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah Allah memanggil langsung Muhammad dengan kata ya Muhammad, tak ada. Nama Muhammad memang ada, tapi bukan dalam bentuk seruan panggilan. Muhammad dan Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina amanu ma'hu. Orang-orang beriman dengannya. Asyidda' al-kuffar. Mereka tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka saling merahmati antara mereka. Di sini Allah tidak langsung memanggil Nabi. Menceritakan tentang Nabi. Nabi sebagai orang ketiga. Tapi ketika menurutkan Nabi sebagai orang kedua, Allah tak pernah panggil ya Muhammad. Tapi ya ayyuhar rasul. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Kemudian yang lainnya, wa qawluhu lil malaikah, Allah berkata-kata kepada malaikat banyak. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara, ingatlah manakala berkata malaikat Tuhanmu kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia. Ya, wa qabdhuhu wa basthuhu, Allah Subhanahu wa taala menahan, wa basthuhu, Allah Subhanahu wa taala membentangkan, menahan rezeki daripada sebagian hamba, membentangkan rezeki kepada sebagian hamba, melapangkan sebagian hamba, menyempitkan sebagian hamba, ya, menyempitkan dada sebagian hamba, melapangkan dada sebagian hamba. Yaqbidu wa yabsud. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk menetapkan harga pasar. Kata Rasulullah, innallahu wal musa'ir. Sesungguhnya Allah yang akan menetapkan harga. Innallahu wal qabidul ba'sid. Allah lah yang membuat harga menjadi melambung tinggi. Allah pula yang membuat harga menjadi rendah. Al-qabidul basid. Kalau anda kata Allah bentangkan banyak barang-barang di pasaran, berubahlah dia menjadi murah. Ketika musim rambutan, murah semurah-murahnya. Ketika tak musim, menjadi mahal. Itu hukum pasar. Banyaknya barang, sedikitnya barang. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Wallahu yaqbidu yabsud. Kata Allah, dialah yang menggenggam, yang membentangkan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmuhu wa wahdaniyatuhu, ilmunya dalam banyak ayat. Allah memiliki ilmu. Ya. Wa wahdaniyatuhu, keesaannya. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang esa. Wa qudratuhu wa masyiatuhu, qudrah, kekuasaan, masyiat, kehendak. Wa samadiyatuhu, tempat bergantung semua makhluk. Allahus samad. Wa fardaniyatuhu, dialah Tuhan yang satu tak berbilang. Innallaha witrun yuhibbul witra. Wa awaliyatuhu wa akhiriyatuhu, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Awal tak bermula, akhir tak berkesudahan. Wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu, dialah yang maha tinggi daripada daripada segala hamba-hambanya. Wa batiniyatuhu, dialah yang maha dekat daripada segala hamba-hambanya. Wa hayatuhu, dialah Tuhan yang maha hidup, mal hayyul qayyum. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dialah Allah yang maha hidup. Wa hayatuhu wa baqa'uhu, kekalnya Allah. Ya. Kullu man 'alayha fan, semua yang di atas alam ini akan binasa, wa yabqa, berkekalanlah wajhu rabbik, wajah Tuhanmu. Dan wajah adalah merupakan hal yang paling mendominasi dalam sifat seseorang, ya. Lama kak tak aku tengok wajah si fulan. Bukan hanya wajah, tapi seluruhnya. Demikian juga ketika Allah mengatakan, "Wa yabqa wajhu rabbik, berkekalanlah wajah Tuhanmu." Bukan bermakna yang kekalannya wajahnya saja. Sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang kurang ilmunya. Wah, bahaya lah Ustaz, berarti seperti kata mereka apa? Yang ribet. Wa'udzubillah min dzalik. Penyebutan wajah menunjukkan ini yang paling mendominasi, sebagaimana kita mengatakan sudah lama aku tak kutengok wajah kawan di Masjid Sabil Najah. Tak kemana dia? Tak nampak hidungnya. Bukan hidung semata. Ya kan? Enggak nyindir. Jangan ada yang merasa tersindir. Ini bahasa. Gaya bahasa. Sebagaimana kita bisa kita gunakan, Allah SWT pun demikian. Jadi makna wayabqa wajhu rabbik, berkekalan wajah Tuhanmu, bukan maknanya Allah hanya punya wajah saja. Tidak. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Hajju Arafat, haji itu Arafah. Bukan maknanya hanya Arafah saja haji. Tapi ini yang paling penting. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan sholat dengan kata-kata ruku'. Ya, karena itu yang paling penting dalam gerakan-gerakan sholat. Wa azaliyatuhu wa abadiyatuhu, dialah yang maha azali, abadi. Ini mirip-mirip maknanya. Azali, abadi, kekal selama-lamanya. Wa nuruhu, dia juga disifati dengan cahaya. Saya telah sebutkan Allah SWT namanya nur, cahaya, dan juga memiliki sifat nur. Dia memiliki cahaya. Ya. Dan dia yang memberikan cahaya, memberikan kepada orang-orang beriman cahaya iman. Namanya cahaya ma'nawi yang terdapat dalam hati-hati kita. Ya, dan dia yang memberikan cahaya hissi. Dia yang menciptakan matahari sebagai cahaya di siang hari dan bulan sebagai cahaya di malam hari. Allah yang menciptakan semuanya. Dan nanti di hari kiamat akan terang benderang bumi dengan cahaya Allah. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Ini sifat bagi Allah, dan terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Dan hijabnya cahaya, kata Rasulullah, hijabuhu nurun, hijab Allah cahaya. Ini sifat Allah cahaya. Wa tajallihi, Allah juga kelak akan menampakkan wajahnya kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, sebagaimana Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar memperlihatkan dirinya ketika dia mendengar perkataan Allah. Musa tak sabar sehingga berkata, Rabbi arini anzur ilaik, Tuhan berikan saya kesempatan melihat kepadamu. Kata Allah, lan tarani, engkau tak akan mampu melihatku di bumi ini, bukan nanti di akhirat, karena lemahnya manusia di bumi. Hukum bumi tak sama dengan hukum akhirat. Hukum dunia ini kita penuh kelemahan. 5 hari tak makan, mati kita. 10 hari tak makan, mati. Kita berdiri di hari kiamat di padang mahsyar 1000 tahun, tak mati-mati. Tak makan. Jangan diharap di sana ada bakso. Tak ada cerita. Ya, tak ada miso sana, tak ada soto. Allah buat kita kuat. Berbeda hukum akhirat dengan hukum dunia. Ya. Kata Musa alaihissalam, arini anzur ilaik, berikan saya Tuhan kesempatan kepadamu. Kata Allah, lan tarani, engkau tak mampu. Walakin anzur ilal jabal, cobakalah kau lihat ke gunung itu. Ada gunung Tursina di sana. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala Tuhanmu menampakkan, ya, menyingkap cahayanya, menampakkan dirinya kepada gunung, seketika gunung hancur, gunung tak sanggup. Falamma tajalla rabbuhu, inilah sifat-sifat tajallihi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, seketika gunung itu Allah buat hancur, gunung tak sanggup. Apapun makhluk yang melihat Allah SWT di alam sekarang ini hancur binasa. Kata Nabi, "Law kashafa lahtaraqat subuhat wajhi mantaha basaruhu ilaihi min khalqi." Kalau Allah singkap hijabnya, terbakar semua makhluk. Tak sanggup. Nanti di hari kiamat Allah buat kita beda dengan sekarang. Tubuh kita aja enggak sekarang. Sekarang ada yang semekot, semeter kotor tubuhnya. Hari kiamat Allah sempurnakan sebagaimana Allah ciptakan Adam alaihissalam. Subhanallah. Semua di hari kiamat berbeda dengan hukum dunia. Di sekarang ini banyak kita yang sudah tua-tua nih. Ya, banyak yang tua-tua. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar, nanti di surga sana tak ada orang tua. Ya. Tidak akan ada orang tua. Allah buat semua muda. Semuanya gagah-gagah, yang jelek-jelek pun sekarang di dunia ini gagah nanti di hari kiamat. Subhanallah, dan tak ada yang jelek hakikatnya. Semuanya diciptakan sempurna, indah. Ya. Wal wajhu, sifat wajah bagi Allah, balak dalam banyak ayat. Wa khalqu Adam alaihis salam biyadihi, Allah menciptakan Adam dengan tangannya, sudah saya sebutkan tadi. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa nahwu qawlihi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amintum man fis sama' wa qawlihi ta'ala. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. Kemudian kata beliau, wa nahwu qawli, contohnya firman Allah yang kita harus imani, itu yang terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 16, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? Makna di langit, di atas langit, bukan dalam langit. Karena fi dalam bahasa Arab bisa bermakna al-ulu, fil ulu artinya di langit. Kadang-kadang fi bermakna Allah, maknanya di atas langit. Wa qawlihi ta'ala juga firman Allah, wa huwalladzi fis sama'i ilahun, dialah Tuhan yang disembah di langit, wa fil ardi ilahun, dialah Tuhan yang disembah di bumi. Bukan maknanya Allah di langit dengan zatnya Allah di bumi sebagaimana dipahami sebagian orang ayat ini. Banyak orang-orang yang punya syubhat besar sembarang comot ayat untuk menarikkan pendapatnya Allah itu ada di mana-mana. Kata mereka Allah berada di langit, Allah berada di bumi. Dalilnya wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun, dialah yang di langit sebagai Tuhan, wa fil ardi ilahun, dan di bumi sebagai Tuhan. Iya, di mana-mana dia Tuhannya. Tuhan yang di langit Allah, Tuhan yang di bumi Allah. Maksudnya yang disembah manusia. Yang disembah malaikat di langit Allah, yang disembah manusia di bumi Allah, dan dia zatnya maha tinggi di atas segala seluruh makhluknya. Bukan Allah dalam bumi, mustahil. Ya, Allah itu maha besar, bumi digenggamnya di hari kiamat. Bagaimana Allah dalam bumi? Bagaimana Allah diliputi bumi? Mustahil. Bagaimana Allah diliputi langit? Mustahil. Langit digulungnya dengan tangkanan di hari kiamat. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tak pandai menempatkan Allah pada tempat yang layak. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, padahal bumi digenggamnya di hari kiamat. Wa samawati matwiyatun biyaminih, semua langit yang tujuh dia gulung dengan tangkanannya. Bagaimana mungkin dia di dalam langit? Jadi kau enggak usah muskil mendengar kata-kata Nabi turun sepertiga malam ke langit dunia. Enggak usah heran. Mengapa? Kau terima? Iya, ini Nabi yang mengatakan. Berarti dia dalam langit. Itu katamu, bukan kata Allah SWT, bukan kata nabimu. Jangan kau samakan turunnya Allah dengan turunnya engkau. Ya. Naam. Wa sama'uhu min ghairihi wa sama'u ghairihi minhu. Naam, wa sama'uhu min ghairihi. Allah mendengar dari yang lain selainnya. Allah mendengar dari hamba-hambanya. Wa sama'u ghairihi minhu, dan Allah disifati Allah disifati sebagian makhluk mendengar daripadanya, sebagaimana Musa mendengar daripada Allah langsung di Gunung Tursina. Ya, manakala Musa menerima wahyu pertama dan manakala Musa mengambil kitab Taurat di Gunung Tursina. Ya, Musa mendengar daripada Allah dan Allah mendengar daripada Musa. Sebagaimana Nabi Muhammad mendengar daripada Allah ketika mengambil perintah salat di atas langit. Di atas Sidratul Muntaha. Ini makna wasima'uhu min ghairi. Dia mendengar dari selainnya. Dia mendengar daripada hamba-hambanya seluruhnya. Dia mendengar daripada Musa, dia mendengar daripada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah. Dia mendengar daripada kita. Wasima'u ghairi minhu, dan pendengaran sebagian makhluk dari Allah sebagaimana pendengaran Musa dan Muhammad. Naam. Wa ghairu dzalik min sifatihi al-muta'alliqati bihi al-madhkurati fi kitabihi al-munazzal 'ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ghairu dzalik min sifatihi al-muta'alliqah bihi, dan masih banyak sifat-sifat lain yang berkaitan, yang bergantung dengan Allah, dengan zat-Nya. Al-madhkurah fi kitabil munazzal, yang disebutkan dalam kitab yang diturunkan, ya, ala nabi, juga terhadap apa yang turunkan kepada nabinya. Naam. Wa jami'u ma lafadhu bihil mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatihi kagarsihi jannatul firdaus biyadih. Kagarsihi jannatul. Ahsanallahu ilaikum. Kagarsi jannatul firdausi biyadih wa syajaratin tuba biyadih wa syajarata tuba biyadih wa khatti taurati biyadih. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-madhkuratu fi kitabihi al-munazzal 'ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa jami'i ma lafidha bihi al-mustafa, dan segala yang disebutkan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih, min sifatihi, dari sifat-sifatnya wajib pula kita imani. Apa contohnya? Wa jami'u ma lafadha bihi. Contoh-contohnya ka gharsihi jannatal firdausi biyadihi. Contohnya Nabi menjelaskan Allah menanam berbagai macam tanaman-tanaman surga firdaus dengan tangannya, kata Nabi. Kalau hadisnya sahih kita imani, mengapa tidak? Ya, ka gharsihi jannatal firdausi biyadihi. Wa syajarata tuba biyadih. Allah SWT meletakkan pohon tuba. Tuba adalah pohon yang begitu besarnya, seorang ketika di surga ingin melintasi pohon ini 1000 tahun baru bisa melewati pohon tersebut. Naungannya. Ya. 100 tahun atau 1000 tahun, saya tak begitu ingat. Menunjukkan betapa lebatnya dia. Namanya tuba. Ya. Agarsi jannat al-firdausi biyadihi wa syajarat at-tuba biyadihi wa khatti at-taurata wa khatti at-taurati biyadihi. Contoh lainnya adalah Allah yang menulis Taurat dengan tangannya. Di antara keistimewaan Taurat, Allah tuliskan Taurat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi, Allah tulis dengan tangannya kitab Taurat. Dan dia turunkan sekaligus kepada Musa alaihi salam di Gunung Tur Sina dalam bentuk lembaran-lembaran. Kita imani Islam memang hadisnya sahih. Ini menunjukkan keutamaan sebagian makhluk bersentuhan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan Adam dengan dua tangannya. Allah tanamkan pepohonan di surga Firdaus dengan tangannya. Allah tuliskan Taurat dengan tangannya. Terus. Wadhahki wa ta'ajjubi. Di antaranya adalah sifat dhahik, tertawa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yadhhaku rabbuka min rajulin laysa lahu sabwah. Kata Nabi, Tuhanmu tertawa dari seseorang yang tak pernah punya masa muda yang bergejolak. Ya, jadi ada orang-orang yang masa mudanya hura-hura. Ada seseorang pemuda yang sejak kecil dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tertawa juga daripada dua orang yang saling berbunuh, akhirnya kedua-duanya masuk surga. Sifat tertawa bagi Allah, yang layak bagi Allah, wa sifat at-ta'ajjub. Ta'ajjub, kagum, ya'jibu rabbuka. Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu kagum. Dari orang-orang yang digiring ke surga dengan pakai rantai. Yuqadu ila jannati bisalasil. Tafsirannya kata para ulama, ada orang-orang yang menjadi tawanan perang karena kalah dalam jihad, menjadi budak, menjadi hamba sahaya, dibelenggu jadi tawanan. Kemudian akhirnya setelah jadi tawanan masuk Islam, kemudian beriman, meninggal di atas keimanan. Kalau bukan karena peperangan, kalau bukan karena dibelenggu tangannya enggak diborgol, dia tak pernah beriman. Allah kagum dengan orang-orang semacam ini. Takjub. Dan takjubnya Allah tak sama dengan takjubnya kita. Ya, yuqadu ilal jannati bisalasil, digiring ke surga dengan rantai, dipaksa masuk surga. Subhanallah. Dirantai, diborgol, digiring masuk surga. Tafsirannya kata Syekh Shalih Fauzan, dalam jihad kalah, jadi tawanan, dibelenggu, kemudian menjadi budak. Kemudian setelah menjadi budak berinteraksi dengan kaum muslimin, beriman, mati masuk surga. Sifat takjub. Naam. Wad'ihi al-qadama 'ala an-nar fa taqul. Di antaranya juga sifat Allah meletakkan kakinya di atas neraka. Maka berkatalah neraka, qat qat. Ya, Nabi kita mengatakan terus-menerus neraka itu meminta tambahan, tak mau diam. Tidak mau diam. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qaf. Ya. Yauma naqulu li jahannam. Ingatlah pada hari kan berkata kepada neraka jahannam, halim talati, engkau sudah penuh. Fataqulu atau wataqulu hal min mazid. Maka berkata neraka jahannam, apakah masih ada tambahan Tuhan? Aku belum sempurna penuhku. Terus minta tambahan-tambahan. Kata Nabi, hatta yadha'al jabbaru qadamahu 'alayha. Hingga akhirnya Allah meletakkan telapaknya di atas neraka. Maka seketika neraka bergoncang, fayanzawi ba'dhu ba'dhin. Fataqulu, maka berkatalah ketika neraka, qad qad, cukup Tuhan, cukup, penuh, penuh. Subhanallah. Kita iman ya Allah punya telapak kaki. Kenapa? Nabi yang mengatakan, apa payahnya? Ya. Diletakkan telapak kaki di atas neraka, neraka guncang, baru neraka diam. Berkata qad qad. Ini semua yang kita katakan ada hadisnya, hadisnya sahih. Maka wajib kita terima, kita imani. Jangan kebayangkan, ya terbakarlah Ustaz, itu engkau. Memangnya Allah sama dengan dirimu? Ya. Allahu Akbar. Masuk waktu Isya? Masuk? Tayyib. Ya, kita padakan sampai di sini. Masih panjang hadis-hadisnya ini. Sabar-sabar saja antum. Tetap istiqamah untuk datang. Masih banyak sifat-sifat Allah yang belum lagi kita sebutkan di sini. Ustaz, yang dikatakan bumi yang sekarang ini bukanlah bumi yang ada nanti di akhirat. Bagaimana firman Allah, ya matubad al-ardhu bighair al-ardhi, ghair al-ardhi wa samawat. Dan dikatakan tubuh manusia di surga nanti ya 60 hasta. Dan bagaimana dengan apa ini? Bagaimana pula dengan apa ini Ustaz Peri? Bagaimana dengan tulisan dokter kayaknya nih? Bukan dokter Mubin, bukan. Tulisan Syekh Ibrahim tuh. Saya tahu tuh. Hah? Bagaimana pun dengan besarnya? Ya Allah, bahkan kau kan takjub, hadis yang sahih. Nanti di hari kiamat, ya, geraham ahli neraka sebesar bukit Uhud. Betapa besarnya Uhud. Begitulah besarnya geraham ahli neraka. Betapa besarnya Allah buat mereka supaya mereka teruk benar-benar merasakan azab Allah SWT. Gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Mengapa kau tak percaya? Ya. Allah akan buat kita tubuh yang ideal sebagaimana Allah ciptakan Adam. Adam itu sempurna penciptaannya. Ya, istilahnya kepala kodinya itu Adam. Allah ciptakan dengan dua tangannya. Dan terus hamba berkurang. Ya. Nanti Allah kembalikan sempurna kita semua ciptaannya. Berarti kita sebesar ya, sebesar Adam. Sebesar tiang listrik Ustaz ya. Allah alam kau kulat tiang listrik. Ada enggak 60 hasta itu? Berarti kita jadi raksasa Ustaz. Raksasa bagimu sekarang. Subhanallah. Ini hukum akhirat berbeda dengan hukum dunia. Selama hadis yang sahih kita terima. Dikatakan umur kita semua nanti kalau masuk surga, semoga masuk. Amin. Umur kita tuh umur 30-an tahun. Ini umur yang paling sempurna. 30-33 itu umur kita semua. Ya, bagaimana yang bayi start ketika meninggal, bayi masih kecil. Allah buat semua sama sebaya. Start, gimana membedakan bapak sama anak? Tahunya kau nanti itu mana bapakmu. Ini dia bawa akan urusan dunia dengan urusan akhirat. Jadi payah runyam. Ya. Bumi ini Allah SWT gulung. Kemudian dibentangkan bumi. Yang bukan bumi ini dia. Tapi dari bumi ini bahannya. Ya matubatul qadar ard. Langit pun bukan langit ini yang kau lihat. Wassamawat. Wabarazulillahil wahil qahar. Semua mereka berdiri di hadapan Tuhan yang maha perkasa. Kapan? Pada hari bumi diganti dengan bumi. Langit diganti dengan langit. Bagaimana itu Ustaz? Nanti kalau kamu tahu, tunggu masanya. Tak usah sekarang, enggak usah tergesa-gesa. Akan datang masanya nanti. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam wa barak ala abihi wa rasul Muhammad. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.